Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Fa ya ma'syaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan babul yakin wa tawakkul, bab al yakin dan tawakal. Ayat yang kedua yang dijadikan dalil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran, di mana Allah menyatakan alladzina qala lahumun nasu inan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallahi wallahu dzu fadlin 'adzim. Orang-orang yang ketika manusia mengatakan pada mereka, sungguh manusia itu musuh-musuh, telah bersatu padu untuk menggempur kalian, maka hendaknya kalian takut pada mereka. Maka tidaklah ancaman tersebut menambah mereka kecuali semakin beriman. Dan mereka menyatakan, cukup bagi kami Allah dan Allah sebaik-baik penolong. Maka mereka berbalik dengan kenikmatan dari Allah dan anugerah dari Allah. Tidaklah kejelekan menyentuh mereka. Bahkan mereka mengikuti keridhaan Allah dan Allah zat yang memiliki anugerah yang sangat agung. Ayat ini turun pada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ketika terjadi pada mereka apa yang terjadi dalam perang Uhud, ketika mereka mendapatkan pukulan yang hebat dari pasukan kaum musyrikin. Di antara mereka ada yang terluka, di antara mereka ada yang gugur menemui syahid. Dan bahwasanya Abu Sufyan yang waktu itu masih dalam keadaan kafir telah bertekad untuk membalas dendam terhadap kaum muslimin atas kekalahan mereka dalam perang Badar, sehingga Abu Sufyan dan teman-temannya mengumpulkan pasukan yang besar untuk menghabisi kalian wahai kaum muslimun, maka hendaknya kalian takut pada mereka, jangan kalian lawan mereka. Maka tidaklah ucapan yang bernada penggembosan tersebut menambahi kaum mukminin yaitu para sahabat kecuali semakin beriman, semakin mereka membenarkan janji Allah dan semakin yakin terhadap pertolongan Allah. Bahkan mereka menjawab dengan ucapan yang penuh dengan iman, Allah cukup sebagai penolong kami. Maka mereka disebutkan para sahabat dalam perang Badar dengan keyakinan yang serupa telah kembali dengan keselamatan, membawa keberuntungan, kenikmatan, anugerah dari Allah, mereka tidak terkena kejelekan. Mereka lebih mengikuti keridhaan Allah dengan mentaatinya dan dengan mentaati Rasulnya untuk keluar berperang bersamanya. Dan Allah Zat yang Maha memiliki anugerah yang sangat besar kepada hamba-hambanya yang taat kepadanya. Maka ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam menghimbau para sahabatnya untuk melawan orang-orang kafir musyrikun, maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Meskipun resiko besar harus mereka tanggung, mereka terluka, bahkan dalam perang Uhud yang dahsyat tersebut terbunuh 70 sahabat syahid di jalan Allah. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wasalam sempat terluka dalam perang tersebut. Itu gigi sari beliau pecah dalam kondisi yang sangat genting, sampai datang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah kisahkan dalam firman-Nya yang mulia, alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'adzim alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum. Orang-orang yang mereka itu lebih memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya setelah menimpa mereka luka. Maka bagi orang-orang yang berbuat kebajikan di antara mereka dan bertakwa, dijanjikan pahala yang besar. Kemudian Allah menyatakan tadi, orang-orang yang menyatakan kepada mereka manusia telah bersatu padu untuk menggempur kalian, memerangi kalian, maka takutlah kalian pada mereka. Tidaklah ucapan itu menambahi para sahabat kecuali semakin beriman, justru semakin membenarkan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun Abu Sufyan dan orang-orang yang bersamanya dari pembesar-pembesar Quraisy telah bersatu padu, adakan koalisi besar untuk memerangi Rasulullah, bahkan ingin membasmi kaum mukminin seakar-akarnya. Tetapi ternyata Allah enggan, kecuali Allah ingin sempurnakan cahayanya. Ketika dikatakan pada para sahabat, takutlah kalian pada mereka, ucapan itu justru semakin menambah keimanan mereka. Kenapa demikian? Karena sifat orang yang beriman, semakin ujian itu semakin berat, maka akan semakin bertambah keimanan mereka kepada Allah. Karena apa? Karena mereka yakin, karena mereka mengimani bahwasanya pertolongan itu datang bersama dengan kesabaran, bahwasanya kelapangan itu datang setelah seseorang mengalami kesulitan, dan bahwasanya bersama setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ini iman yang kawi, yang kuat, yang ada pada diri para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, sehingga mereka tidak takut pada ancaman manusia. Allah yang akan mencukupi kami. Justru ancaman itu semakin menambah keimanan mereka, sehingga mereka menyatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allah yang akan mencukupi urusan kami. Wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baik yang zat yang mencukupi hambanya, sebaik-baik penolong adalah Allah. Namun Allah akan menolong siapa? Orang-orang yang mau menolong agama Allah. Maka ketika Rasulullah dan para sahabat mereka berusaha untuk menolong agama Allah, maka datanglah pertolongan Allah. Nah, namun kebanyakan yang ada pada diri manusia itu, rata-rata manusia itu bersandar dengan perkara-perkara yang sifatnya itu madiyah, material, tanpa melihat pada perkara-perkara yang sifatnya itu maknawiyah. Padahal Allah kisahkan bagaimana secara materi harusnya kaum muslimin itu kalah dalam perang Badar. Namun secara maknawi, keimanan yang kuat yang ada pada diri mereka yang menjadi sebab datangnya Nasrullah. Maka Allah nyatakan, fanqalabu min ni'mati minallah wa fadlin lam yamsashum su. Akhirnya Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Fangqalabu bi'mati min Allah wa fadlin lam yamsashum su wattaba'u ridwanallah wallahu dzul fadlin 'adzim. Maka ini semua dibangun di atas al-yakin. Yakin itu yang menjadikan seorang itu memiliki kehebatan dalam kehidupan dunianya yang nantinya akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan akhiratnya. Disebutkan dalam sebuah kisah, ada seorang salaf. Dia seorang yang fakir, tapi dia seorang yang alim besar di masanya, memiliki keilmuan yang mumpuni sehingga imannya sangat kuat. Suatu saat dia berazam untuk berhaji, namun tidak cukup bekal yang harus dia jadikan bekal untuk menempuh perjalanan untuk bisa berhaji. Maka dia berembuk dengan keluarganya. Bagaimana kalau tahun ini aku akan berhaji? Maka keluarganya pun menyatakan selayaknya keadaan manusia biasa tentu menanyakan, nanti apa yang kamu tinggalkan pada kami, kami harus bagaimana. Maka dijelaskan bahwasanya nanti dia akan berangkat dengan bekal secukupnya. Adapun keluarganya ditinggali harta yang secukupnya. Dia yakin Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupi hambanya. Maka semuanya bersedih, keluarga yang dia tinggalkan, kecuali anak perempuan yang memiliki keimanan yang kuat. Dia yakin tentu Allah akan mencukupinya. Maka dia senang, sang ayah berangkat haji. Dan dalam perjalanan hajinya, masukin kamu. Maka disebutkan di tengah perjalanan hajinya, ternyata di situ ada seorang pembesar yang membutuhkan semacam bimbingan dalam ibadah haji yang dia lakukan. Dalam ibadah haji yang dia lakukan, maka dia mencari seorang yang mampu untuk hal itu. Maka sang alim tadi yang bisa melakukannya dengan keilmuan yang dia miliki. Akhirnya perjalanan dia untuk menunaikan haji ditanggung oleh orang tadi. Akhirnya dia bisa berhaji. Kemudian keluarga yang ditinggalkan, hari demi hari bekal yang ditinggalkan oleh sang ayah untuk keluarganya semakin menipis, semakin menipis. Ibunya ngomong, kamu sih yang mendukung ayahmu untuk berangkat, akhirnya kita ini kesusahan demikian demikian, apa nanti yang kita gunakan untuk makan hari-hari berikutnya. Anak perempuannya menyatakan dengan penuh keyakinannya dan penuh keimanannya, Allah pasti akan menolong hamba-hambanya yang beriman. Maka datang melewati perkampungan tersebut pemimpin negeri tersebut dengan rombongan para pejabatnya. Kemudian sang raja ini kehausan. Tolong kalian mintakan minum kepada salah seorang penduduk kampung ini. Allah takdirkan yang didatangi adalah rumah alim yang berangkat haji tadi. Akhirnya diberi mereka minum yang bisa menghilangkan dahaganya. Maka sang raja akhirnya memberikan hadiah. Diberikan hadiah sebuah kalau enggak salah ikat pinggang yang sangat berharga. Sang raja tadi menyatakan, siapa yang ingin bersedekah semisalku? Maka para pejabat bawahannya pun akhirnya segan, orang rajanya saja bersedekah. Akhirnya mereka juga melepaskan sebagian perhiasan atau harta yang mereka miliki untuk disedekahkan pada keluarga si alim tadi. Kemudian di antara rombongan para raja tadi ada seorang saudagar yang kaya raya. Dia menyatakan, sudah, barang-barang itu semuanya aku total harganya sekian, kemudian aku beli dengan harga yang sangat mahal. Dibeli, kemudian barang-barangnya itu oleh orang kaya ini disedekahkan kembali. Akhirnya keluarga tadi sangat senang sekali. Ibunya dengan mendapatkan harta yang melimpah tadi begitu senang. Tapi sang anak perempuan malah menangis. Kata sang ibu, ketika kami dahulu bersedih, kamu yang senang ketika ditinggal ayahmu. Sekarang kita semua dalam keadaan senang, kamu justru malah sedih. Maka sang anak perempuan tadi menyatakan pada ibunya, ini hamba Allah, manusia, bisa memberikan kecukupan kepada kita perkara dunia yang demikian besarnya. Lantas bagaimana dengan Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin? Lantas bagaimana dengan Allah? Kita tidak percaya dengan Allah Ar-Razzaq, sang pemberi rizki, yang memiliki kekuatan yang maha kuat. Maka tidaklah muncul ucapan semacam itu, sikap semacam itu, kecuali dibangun di atas al-yakin. Orang kalau tidak memiliki al-yakin dan tawakal dalam kehidupannya, pasti akan dibayang-bayangi dengan berbagai macam ketakutan-ketakutan. Takut nanti enggak bisa hidup bahagia, nanti takut enggak bisa begini, enggak bisa begitu. Takut nanti dengan tantangan zaman begini dan begitu. Kenapa? Lemah tawakalnya kepada Allah. Lemah yakinnya kepada Allah. Padahal kalau seseorang itu benar-benar memiliki al-yakin, yaitu kuatul iman, kekuatan iman, maka dengan takwa dia, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, kata Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar, solusi dalam setiap kesulitan masalah yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Maka rahasianya adalah terletak pada al-yakin dan tawakal yang ada pada seorang hamba. Ini perkara yang sangat penting. Pada ayat yang berikutnya, yang dijadikan dalil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Allah menyatakan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kamu pada zat yang maha hidup yang tidak akan mati. Ini juga yang tentunya memotivasi orang-orang yang beriman untuk memiliki keyakinan yang kokoh. Bahwasanya kita itu kalau bertawakal kepada Allah, kita itu bertawakal kepada zat yang maha hidup, tidak akan mati. Karena Allah memiliki nama Al-Hayyu yang memiliki sifat hayah, maha hidup. Allah menafikan dari dirinya sifat al-maut, yaitu kematian. Allah enggak akan mati. Kalau demikian Rabb kita, kalau demikian sesembahan kita, kalau demikian ilah kita memiliki sifat yang demikian, kenapa mesti tersisa keraguan pada diri kita? Maka hendaknya kita bersandar pada zat yang demikian sifatnya dalam seluruh urusan kita, yang kecil maupun yang besar. Sehingga para sahabat kalau cemetinya itu jatuh, itu memintanya, itu meminta kepada Allah, tidak minta tolong kepada manusia. Itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Karena seorang hamba dengan keyakinannya dia meyakini kalau Allah tidak memudahkan urusan kita, maka urusan yang kecil pun itu akan menjadi sulit bagi kita. Sehingga yang memberikan kemudahan dalam seluruh urusan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu harta benda yang melimpah yang ada pada kita kemudian menjadikan seluruh urusan kita itu dimudahkan oleh Allah. Belum tentu. Orang mungkin di rekeningnya itu ratusan juta mungkin. Di rumahnya beras karungan misalnya. Tetapi suatu saat ingin masak, kompor gasnya habis. Beli di tetangganya, wah habis pak. Beli di agennya, belum datang pak. Cari di warung-warung, pas kehabisan semua pak. ternyata masalah yang sepele akan menjadi sebuah kesulitan yang besar pada dirinya ketika apa? Tidak diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus diyakini oleh seorang hamba, kalau Allah tidak membuat mudah satu perkara kepada kita, perkara itu enggak akan mudah, bahkan akan menjadi sebuah kesulitan bagi kita. Maka di antara sebab yang akan mendatangkan kemudahan dari Allah, hendaknya kita bertawakal, bersandar diri kepada Allah. Terutama ketika kita dihadapkan dalam perkara-perkara yang sulit. Ketika kita ditimpa kesedihan dan lain sebagainya, maka hendaknya kita bersandar diri hanya kepada Allah. Dan yang memiliki sifat al-hayyu alladhi la yamut, dan yang maha hidup yang tidak akan mati. Allah menyatakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, semua yang berada di atasnya, di atas bumi ini, semuanya itu akan fana, sirna. Dan yang tersisa adalah wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Maka Allah yang enggak akan mati, karena maha sempurnanya sifat hidupnya Allah. Karena Allah adalah yang maha pertama, yang tidak ada sebelumnya sesuatu pun. Dia maha akhir, tidak ada setelahnya sesuatu pun. Allah tidak tidur, Allah tidak mengantuk. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah tidak mengantuk, Allah tidak tidur. Karena sempurnanya quyumiyah Allah, penjagaan Allah, pemeliharaan Allah terhadap alam semesta ini. Adapun kalau kita bersandar pada manusia, bersandar pada jin, maka jin tidur. Dan manusia juga bisa tidur. Mereka bisa tidur, mereka bisa mati, mereka bisa ngantuk. Adapun Allah Jalla wa'as adalah zat yang Allah mensifati dirinya la yanam, tidak tidur. Allah maha kaya, maha cukup dari tidur. Allah enggak butuh tidur. Adapun manusia, karena kelemahannya kita butuh tidur. Kita itu kalau pas ngantuk, enggak istirahat, badan kita akan menjadi sakit semua. Itu manusia. Karena sifat lemahnya itu butuh tidur. Badan bisa capek, pikiran bisa jemu, bosan. Maka tidur merupakan istirahat bagi manusia. Dibutuhkan. Dari apa yang telah dia lalui dari rasa capek, untuk memiliki semangat yang baru, untuk melakukan pekerjaan di masa yang datang, butuh istirahat. Allah tidak butuh kepada tidur. Karena Allah tidak tidur, Allah tidak mengantuk. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh, sehingga siapa yang bersandar di dalam seluruh urusannya hanya kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka dia yang akan mencukupinya. Kita enggak bisa mencukupi siapapun. Manusia enggak bisa mencukupi yang lainnya. Sehingga dalam segala urusan kita, kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berakal, seyogianya baginya untuk bertawakal itu hanya kepada Zat yang maha hidup, tidak mati, tidak fana. Dan Allah lah Zat yang maha hidup, tidak mati, tidak fana. Maka wajib kita bertawakal hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Karena sifat orang yang beriman, dia hanya bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa faedah yang bisa kita sampaikan, kita ambil bersama dari beberapa ayat yang mulia ini, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.